Oke, 2 tambah 2 sama dengan pencuri. Zaman sekarang banyak yang membingungkan. 2 tambah 2 katanya 8. Kita takkan heran bila menyaksikan segala sesuatu keanehan zaman. Ada lagi kisah orang gila impian, kerjanya menganggur ingin jadi jutawan. Asalkan yang penting dapat terlaksana, tapi semua itu barulah rencana. Hai, ada-ada saja di dunia ini, biar yang perempuan atau yang lelaki, tak mau ketinggalan di dalam beraksi. Kapan berakhirnya aku tak mengerti. Ingin mencari seorang janda kaya, umur berapa saja tak dihiraukannya. Asalkan yang penting dapat terlaksana, tapi semua itu barulah rencana. Hai, ada-ada saja di dunia ini, biar yang perempuan atau yang lelaki, tak mau ketinggalan dalam beraksi. Kapan berakhirnya aku tak mengerti.